بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَيَادِ اللَّهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin hadirin barakallahu fiikum pada kesempatan Ya Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bersama-sama mendapatkan pahala besar dengan mewujudkan talabul ilmi asy-syar'i, berupaya memahami ilmu yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran kita melanjutkan dari risalah Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullah, beliau menyebutkan pada poin penting dari pembahasan mahiyah salafiyah, apa itu dakwah salafiyah, di mana Asy-Syaikh hafizahullah menyebutkan tentang tadkir. Telah disebutkan beberapa keutamaan mengikuti dakwah salafiyah, namun di sini Asy-Syaikh ingin menyebutkan sebuah tadkiron, peringatan, wa dzikratan fa'ul mu'minin, dan peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin jilid ketiga. Ibnu Qayyim punya kitab Madarijus Salikin, kitab yang membahas makna ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibnu Qayyim membahas makna ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi sebuah kitab tiga jilid merinci makna Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Ibnu Qayyim pada jilid yang ketiga, tayyib, beliau menyebutkan sebuah nasihat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, lamma kathura al-mudda'un lil mahabbah. Di antara nasihat beliau, beliau mengingatkan, setelah banyak orang yang mengaku al-mahabbah, mencintai kepada Allah, setelah banyak orang yang mengaku-ngaku mencintai Allah, tulibu bil bayyinah ala sihati da'wah, maka mereka dituntut, tulibu dituntut bil bayyinah, dengan bukti. Karena pengakuan tanpa bukti itu tidak diterima. Pengakuan tanpa bukti itu tidak diterima. Demikian pula setelah mereka mengaku-ngaku mencintai Allah, dituntut oleh Allah ala sihati ad-da'wah, sebagai bentuk sihah betulnya pengakuan. Barakallahu fik. Jadi setiap orang yang mengaku dituntut ada bukti. Sebagaimana orang yang mengaku mencintai Allah, Allah Ta'ala pun menuntut, mana buktinya? Barakallahu fik. Kenapa demikian? Fala yu'ta an-nasu bidakwahum ladda'a al-khaliyah khurqata as-saji fatanawa al-mudja'un bis-suhud. Kalau setiap orang yang mengaku-ngaku diberikan, diterima pengakuannya, setiap orang yang mengaku diterima pengakuannya, asal ngaku langsung diterima pengakuannya, maka akan mengakulah orang itu, barakallahu fikum, sesuatu yang bukan menjadi haknya. Saya telah memiliki harta ini. Ini harta saya. Dan diaku-aku oleh dia. Berapa banyak harta akan hilang dari kita. Barakallahu fik. Fatanawal al-mudda'un bisyuhud. Maka dituntut orang yang mengaku-ngaku itu adanya bukti, saksi. Barakallahu fik. Faqila, maka dikatakan, la tuqbalu hadhihi da'watu illa bibayyina. Sehingga tidak diterima pengakuan kecuali ada bukti. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Baik. Dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan Muhammad kepada para sahabat yang mengaku mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka Allah katakan, fattabi'uni, ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru yuhibbukumullah, baru Allah mencintai kalian. Dalam ayat lanjutannya, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi akan diperoleh kecintaan dari Allah dan ampunan dari Allah Ta'ala dengan melakukan sebab. Apa itu? Fattabi'uni, ittiba' kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang tidak akan diterima sebagai orang yang mencintai Allah. Saya mencintai Allah, saya mencintai Islam, saya mencintai Quran. sampai betul-betul ada bukti. Apa buktinya? Ittiba'ur Rasul, mengikuti cara ibadahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup saya mencintai Rasul, saya betul-betul cinta, setiap hari saya mengatakan cinta-cinta. Tidak cukup mengatakan cinta-cinta. Mana buktinya? Buktinya ialah kata Allah, fattabi'uni, ikuti sunnahku. Ikuti cara berislamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya, akidahnya, akhlaknya. Sebagaimana seorang ingin dicintai Allah Ta'ala, maka dia harus berusaha mengikuti jalan beragamanya, beribadahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu, pengakuan yang dusta Allah tidak menerima. Fata akharal khalqu, kata Ibnu Qayyim, kulluhum, dan Allah tunda kecintaan kepada makhluk semuanya. Wasabata atba'ul habib alaihi salatu wassalam, dan ditetapkan cintanya Allah kepada atba', para pengikutnya al-habib ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengikuti jejak agamanya Rasul, ibadahnya Ar-Rasul SAW, maka Allah tetapkan kecintaan fi af'alihi wa aqwalihi wa akhlaqihi. Mengikuti Rasul itu dalam satu af'alihi, perbuatan-perbuatannya, perbuatan ibadah yang dia lakukan, bagaimana cara sholatnya, wudhunya, birrul walidainnya, barakallahu fik, perbuatan-perbuatannya diikuti. Sampai seorang sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, ma taraktu syai'an mimma fa'alahu Rasul, saya tidak meninggalkan suatu perkara yang dilakukan Ar-Rasul. Kenapa? Makhafatan an azigha, karena saya khawatir saya akan tersesat. Karena jalannya Rasul adalah jalan yang lurus, siratal mustaqim. Maka jalannya Rasul yang lurus, itulah yang dilakukan. Sehingga Abu Bakar berupaya bersungguh-sungguh mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau, tidak meninggalkannya. Yang kedua, wa aqwalihi, ucapan-ucapannya. Ucapan dalam semua perkara ibadah, dia betul-betul mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ketika Ali bin Abi Thalib, beliau membaca doa naik kendaraan. Barakallahu fikum. Setelah dia naik di atas kendaraannya, bertakbir, membaca doa, alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, fadhahika, kata perawi, fadhahika. Maka Ali bin Abi Thalib setelah membaca doa ini, fadhahika, tertawa. Maka ditanya, kenapa engkau tertawa ya Ali? Hakada fa'alan nabi, demikianlah yang dilakukan, diucapkan dan dilakukan oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kenapa dia tertawa setelah baca doa ini? Karena dia lihat nabi juga tertawa. Bayangkan. Sehingga tidak boleh seorang itu menambah-nambah sesuatu yang tidak dilakukan oleh nabinya dalam melakukan ucapan ibadah kepada Allah. Suatu saat Ibnu Mas'ud mendengar seorang bersin, alhamdulillah, tetapi dia membaca solawat. Membaca apa? Solawat. Baru membaca doa bersin. Laisa hakadha sami'tu nabi, diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Tidak seperti ini yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun membaca solawat itu bagus. Man shalla alayya salatan wa'ida sallallahu alaihi asra. Siapa yang membaca solawat satu kali untuk nabinya, Allah berikan pahala 10 kali lipatnya. Bayangkan. Bagus membaca solawat. Tetapi di situ bukan tempatnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika bersin tidak bersolawat dulu baru membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada tempatnya bersolawat. Masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar azan. Setelah selesai azan, kita mendengar, membaca solawat, berdoa, doa setelah azan. Ada tempat-tempatnya. Tasyahud. Barakallahu fiik. Adapun ini kata Ibnu Mas'ud, saya tidak pernah mendengar Nabi mengatakan demikian. Kalau seandainya itu baik, pasti Nabi akan mengajarkan dan akan melakukan. Barakallahu fiik. Diingkari oleh sahabat, bukan dibiarkan. Baik, ataupun yang ketiga, mengikuti Rasul di dalam akhlakihi, akhlaknya. Akhlak bertetangganya, akhlak dengan keluarganya, istrinya, anaknya. Betul-betul mencontoh nabinya. Rasulullah SAW mensifati keadaan keluarganya, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, orang yang paling baik kepada keluarganya. Orang yang baik akhlaknya itu yang paling baik diantara kalian yang baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Saya orang yang baik kepada keluarga saya. Beliau orang sangat baik akhlaknya kepada istrinya, anaknya, dan cucunya. Sampai beliau sholat tidak sengaja tiba-tiba cucunya datang. Sedang sujud. Naik di atas tengkuknya. Seorang mbah lagi sujud, ngimami lagi ya. Kok cucunya masuk masjid langsung nengkreng di mana? Di tengkuknya. Gimana kira-kira? Mau bangkit dari sujud, khawatir cucunya apa? Jatuh. Dia pun bersabar. Bersabar cucunya naik di tengkuknya. Sampai puas naik di atas tengkuknya. Ditunggu. Sampai ada seorang sahabat itu karena lamanya sujud. Kok ini sujudnya lama banget. Khawatir ada sesuatu yang terjadi. Kata perawi, dia ngintip dari apanya? Sujudnya. Ada apa yang terjadi pada diri Nabi? Dia ceritakan ternyata cucunya naik di atas tengkuknya. Akhlak yang baik. Keluarga, sikap terhadap keluarga yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak itu pun harus mencontoh beliau. Akidah mencontoh beliau, ucapan perbuatan mencontoh beliau. Jangan cuma satu sisi. Akidahnya mengikuti akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya tidak. Tidak, harus semuanya. Itulah kejujuran seorang yang mengikuti manhaj salaf, seorang yang mengikuti jejak salafiyah, mengikuti jejaknya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan, perbuatan dan akhlaknya. Wa qala al-Imam Al-Mudhaffar Abul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah fi ma naqalahu anhu al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Sawnil Mantiq, berkata Abul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah, dinukilkan oleh Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah, katanya, inna umirna bittiba' wa nudina ilaihi wa nudibna ilaihi wa nuhina anil ibtida' wa zujirna anhu wa syi'aru ahli sunnah ittiba'uhum lissalafis salih wa tarkihim likulli ma huwa mubtada' muhdas. Kata Abul Mudhaffar dinukil oleh Ibnu Taimiyah, kami umirna, kami diperintahkan, bittiba' wa nudibna, kami diperintahkan untuk ittiba', mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa nudibna ilaihi, dan kami barakallahu fikum mengikuti jalan di atasnya. Wa nuhina 'anil ibtida', dan kami dilarang dari mengada-adakan urusan agama. Kami dilarang membuat ibtida'. Wa jujirna 'anhu, dan kami dicegah. Kami dicegah membuat perkara bid'ah. Wa syiar wa ahli sunnah, dan syiar, syiar yang didengungkan oleh ahli sunnah, apa itu syiarnya? Yang didengungkan, selalu digaungkan, ittiba'uhum lissalafis salih, pengikutan mereka kepada salaf as-salih. Ini gaungnya. Ikuti salaf. Ikuti salaf. Ikuti para sahabat. Ikuti ulama yang mengikuti para sahabat, para tabi'in. Ikuti para salaf. Itu gaung yang selalu disampaikan oleh ahlus sunnah. Wa tarkihim, gaung yang kedua, meninggalkannya mereka likulli ma huwa mubtada wa muhdas, segala perkara yang diadakan dan dibuat-buat dalam agama. Jadi ikutilah salah, tinggalkanlah kebid'ahan. Itu semboyan. Jadi kalau sudah jelas perkara yang muhdas wa mubtada, itu wajib ditinggalkan. Tidak ada kata-kata, ini kan perkara yang sedikit. Perkara bid'ah walaupun sedikit itu akan jadi besar. Sebagaimana murid Ibnu Abbas, Abul Kilabah. Abul Kilabah murid Ibnu Abbas. Mabtada qawmun bid'atan illa istahalla alaihi musayif. Tidaklah suatu kaum membuat perkara bid'ah dalam agama ini kecuali istahalla alaihi musayif, akan menghalalkan pedang. Pedang yang seharusnya tidak diarahkan kepada seorang akan jadi halal. Jadi orang yang haus darah. Apa sebabnya? Karena membuat perkara bid'ah. Maka ahlul bid'ah kadang permusuhannya lebih seru kepada ahlus sunnah daripada kepada orang Yahud atau Nasoro. Naudzubillah. Kalau kepada selain ahlus sunnah masih bisa berangkul-rangkulan. Tetapi kepada ahlus sunnah sangat benci. Kenapa? Karena demikianlah kerusakan akibat mengikuti bid'ah. Makanya syiarnya Ahlus Sunnah ittiba' as-salafus saleh. Ikutilah jejaknya para salaf. Apa yang dilakukan oleh para sahabat itu ikuti. Baik itu sunnah fi'liyah, qauliyah, khulqiyah ataupun takririyah. Takririyah yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh sahabat di masa Rasul masih hidup. Dan Rasul mengetahui. Dan Rasul membiarkan sebagai bentuk persetujuan. Itu namanya sunnah takririyah. Barakallahu fiik. Maka itu pula seorang melakukannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakui itu perkara yang betul-betul dijalankan, boleh dilakukan. Adapun kalau zaman sekarang kita membuat sesuatu perkara ibadah dengan model kita sendiri, sementara Rasul sudah tidak ada, lalu dengan apa kita akan meyakini ini baik, ini bagus? Perhatikan kaidahnya, ibadah harus mengikuti salaf. Di zaman sekarang kadang orang membuat cara-cara yang tidak ada pada zaman salaf. Salat baik apa jelek? Bagus. Tapi muncullah salat Lailatul Qadar. Katanya salat mencari malam Lailatul Qadar. Apakah ada dalam sunnah salat khusus Lailatul Qadar? Sampai karena bersyukur mendapatkan kemenangan kemerdekaan, salat apa namanya? Syukur mendapatkan kemerdekaan 17 Agustus. Coba antum teliti lagi. Apakah ada sunnahnya seperti itu? Salat sunnah sudah banyak contohnya yang dikenal oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat, dan Rasul tahu dan melaksanakannya. Barakallahu fikum. Bilal ibn Rabah setiap kali wudu salat 2 rakaat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum membenarkan dan membolehkan. Rasul tahu, bukan tidak tahu. Dan diberitahu oleh Allah Ta'ala tentang kenikmatan yang didapatkan oleh Bilal ibn Rabah mendapatkan jannah. Bukan karena sebab itu saja, tentu karena tauhidnya. Maka kalau kita zaman sekarang tidak bertemu lagi dengan beliau, cukup ikuti salaf. Apa yang dilakukan oleh salaf kita ikuti. Yang tidak dilakukan ibadah oleh salaf jangan diikuti. Itu syiar Ahlus Sunnah. Idan laisa kullu man rafa'a syiara kana shadiqan. Kalau begitu, tidak setiap orang yang mengangkat syiar semboyan ikuti pengikut salaf kana shadiqa, itu pengakuannya syiarnya benar. Tidak cukup saya pengikut salaf, tidak cukup. Buktikan. Apa buktinya? Semboyannya tadi, ikuti jejak salaf, tinggalkan bid'ah. Itu syiarnya. Kalau dia mengikuti jejak salaf kok melakukan bid'ah, membuat bid'ah, berarti bukan pengikut salaf. Karena salaf tidak membuat perkara yang bid'ah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap khutbah beliau selalu membacakan nasihat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi, tinggalkan, lihat, disuruh dijauhi, disuruh ditinggalkan, apa itu? Wa muhdatsatil umur. Perkara yang dibuat-buat dalam urusan agama ini. Ini beliau masih hidup sudah memberi peringatan. Hati-hati. Padahal belum terjadi. Maka sepantasnya kita sebagai seorang muslim di zaman sekarang harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena kebid'ahan sudah terjadi. Banyak terjadi. Dan beliau sudah menyebutkan, mayyis minkum ba'di, siapa yang hidup sepeninggal aku akan melihat ikhtilaf, iftiraq. Barakallahu fiik. Maka harus semakin kita berhati-hati. Bahkan dakwah harus selalu membawa prinsip ini, menyerukan sunnah, menghentikan bid'ah. Itu seruan dakwah salafiyah. Bukan kemudian ada kebid'ahan dibiarkan atau malah dirangkul. Ini juga baik, termasuk apa namanya, bagian dari kaum muslimin. Naam, dia bagian kaum muslimin, tapi kalau melakukan kejahatan bid'ah harus ditinggalkan. Prinsip-prinsip seperti ini dinasehati supaya taubat, bukan malah dielus-elus, teruskan. Stop, jangan. Ingatkan. Barakallahu fiik. Namun muncullah dakwah yang ingin menyatukan semua kelompok, dakwah Ikhwanul Muslimin, sehingga semua kelompok dipadukan. Kata mereka, kita harus bisa memiliki prinsip memandang langit kalau ada pelangi. Pelangi itu warna-warni atau cuma satu warna? Warna, warni katanya kalau langit ada pelanginya semakin indah. Nah, kita jadi orang Islam harus bisa indah. Seperti apa? Pelangi. Ini Islam atau pelangi? Islam dengan pelangi sama apa beda? Beda. Rasul sendiri sudah mengisyaratkan yang selamat cuma satu. Barakallahu fiik. Qala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadis al-muqtasirin ala sama'ihi au kitabatihi au riwayatihi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kami tidak mengartikan dengan nama ahlul hadis al-muqtasirin, hanya sekedar ala sama'ihi, apa yang dia dengar dari hadis. Sami'tu Rasulillah. Sami'tu, bukan sekedar itu. Al-kitabatihi, atau sekedar tulisannya. Saya telah mengumpulkan sekian ribu hadis, menulis sekian hadis. Al-riwayatihi, atau sekedar periwayatannya. Haddatsana, haddatsana, bukan sekedar itu. Balakni, bahkan yang kami maksudkan dengan ahlul hadis, ahlus sunnah, kullu man kana ahaqu bihifdihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batina wa ittiba'ihi batinan wa zahira. Namun yang kami maksud dengan ahlul hadis ialah orang, setiap orang yang dia ahaq, lebih berhak disebut ahlul hadis, bihifdihi, dengan penghafalannya, penjagaannya terhadap hadis. Dia hafal hadisnya, riwayat. Wa ma'rifatihi, dan pengenalannya, riwayatan wa dirayah, mengenal riwayatnya, mengenal isi hadisnya. Wa fahmihi, dan kefahamannya. Dia ngerti hadis ini dan paham maksudnya. Namun zahiran wa batina, secara zahir dan secara batin, secara zahir itu yang dia hafal, yang dia ketahui tentang keadaan hadis, dan yang dia fahami dari hadis secara zahir. Namun wabatinan, secara batin, batinnya itu mengimani dan mengikuti, membenarkan dan meyakini. Itu ahlul hadis. Juga wattiba'ihi zahiran, batinan wa zahiran, dan juga ittiba'nya. Apa ittiba'? Pengikutannya terhadap hadis yang dia hafal. Bagaimana dia mengikuti hadis yang dia hafal, dia ketahui riwayatnya, yang dia fahami hadisnya secara batin dan secara zahir. Secara zahir, secara penampilan. Penampilannya betul-betul orang yang membawa ilmu. Akhlaknya para pembawa ilmu. Masya Allah. Imam Ahmad, kalau mau, Imam Malik, kalau mau membawakan hadis, dia berdandan. Berdandan, memakai minyak wangi, jenggotnya disisir, dirapikan. Penampilannya bersih. Kenapa? Dia akan membawakan ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana, haddatsana an Rasulillah. Betul-betul zahirnya itu memuliakan. Bajunya rapi. Sebagaimana Jibril datang menemui Nabi, mau belajar agama, bertanya Islam, iman, ihsan. Kata Umar bin Khattab, "Yatala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab, shadidu bayadi sya'r. Sawadu sya'r, la yura 'alaihi atharu safar." Tiba-tiba ada datang seorang yang berpakaian sangat putih, jubahnya putih, rambutnya hitam. Kata para ulama, ini loh adab orang duduk di majlis ilmu, berpakaian yang rapi, bersih. Tidak nampak orang safar, padahal sudah dikenal siapa orang ini. Padahal Jibril alaihissalam. Fajalasa ila nabi, lalu mendekat ke nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lututnya diletakkan, ditempelkan ke lututnya nabi, sangat dekat. Wa rafa'a kafayhi ala fakhidayhi, diletakkannya kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Duduk tenang belajar. Mau bertanya ilmu kepada Rasul, mendengar riwayat dari Rasul. Zahiran wa batina. Demikian pula para imam kita. Imam Bukhari, penulis hadis yang paling sahih. Beliau bukan sekedar menulis. Apa yang dia tulis, dia amalkan. Dia jalankan. Itulah ulama ahlul hadis. Dia dakwahkan. Bahkan ketika dipanggil oleh penguasa Bukhara supaya pulang ngajari penguasanya, Imam Bukhari menghargai ilmu. Kalau dia mau belajar, datang ke sini. Bukan dia datang ke pintu rajanya ngajari hadis. Kenapa demikian? Memuliakan hadis Rasul. Karena bahaya seorang yang membawakan ilmu masuk ke pintu-pintu apa tadi? Pintu-pintu penguasa. Khawatir dengan dunia. Sehingga kata Imam Bukhari, kalau dia mau belajar hadis Rasul, datang ke sini. Begitulah penghormatan para ulama, menghargai ilmu. Zahiran wa batina. Menghafal, mengikuti, ittiba. Seharusnya demikian. Jadi seorang yang membawakan dakwah salafiyah, tempatkan seorang salafi pengikut Rasul. Jalankan perintah Rasul yang paling mudah dan ringan bagi dia. Memelihara lihyahnya. Wah, itu sunnah antum. Mengikuti perintah Rasul. A'ful liha insyaallah. Jangan terkagum dengan penampilan orang. Membawa kot hadis, tapi ternyata apa? Lihyahnya saja diapakan? Dibuang. Loh, hadis Nabi kemana? A'fun liha, biarkan tubuh jenggotmu. Bukan itu sabda Rasul. Ikuti hal yang ringan bagi kamu. Tapi demikianlah kadang masa-masa fitnah, kadang orang muda tertipu karena sekedar pandainya bicara, pandainya retorika, memakai jubah bagi pembawa ilmu, sesuatu yang ma'ruf di kalangan ulama. Rasulullah saja mencintai jubah, bukan aib. Namun kadang seorang dai ekstrim, jangan pakai jubah dulu. Hah? Masyarakat belum apa? Siap menerima. Rasul saja pakai jubah. Tak masalah. Bahkan siapa itu? Diponegoro ya. Walaupun enggak tahu ahli sunnah atau bukan. Sambil bawa keris. Dengan celana yang apa? Di atas mata kaki dan pakai jubah naik kuda, bawa keris ini. Melawan kolonial Belanda. Jadi kenal zaman dulu. Kenapa zaman sekarang orang kok takut? Sekedar memakai hal seperti itu. Padahal sudah masyhur di kalangan ulama. Memakai jubah, Rasul sendiri mencintai jubah. Barakallahu fik. Zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Barakallahu fikum. Wasyai bisyai yudkar akul. La'alakum ta'lamun mahasala fi hadha al-baladil mubarak. Maka di sini saya akan menceritakan sesuatu yang perlu diceritakan. Barangkali kalian mengetahui apa yang terjadi di negeri Mekah ini. Sarrafahallah, ya Allah muliakan, fi matla'il qarni rabi asyar, pada penghujung abad ke-14, berarti tahun 1400 Hijriah. Min khuruji firqatin mariqah, ketika pada tahun awal tahun 1400 Hijriah, pada bulan Muharram, persis tanggal 1 Muharram, di kota Mekah, di Masjidil Haram, muncul firqah mariqah yang melawan pemerintah Saudi waktu itu. Istabahat Baitallahil Haram, yang mereka menghalalkan darah di tanah haram. Jadi firqah ini ada kurang lebih 200 pengikut, semuanya bawa senjata api, senjata, membawa senjata semuanya, masuk ke tanah haram pada awal tahun 1400 Hijriah, pas 1 Muharram, ya, atau bertepatan dengan 20 November 1976 atau 9. 1976 kurang lebih. Antum bisa lihat lagi kalendernya. Hijriahnya yang jelas 1 Muharram 1400 Hijriah. Keluar kelompok bersenjata ada 200 orang di tanah haram. Ingin menghalalkan darah kaum muslimin. Ingin melawan penguasa. Kelompok ini mengaku salafiyah juga. Tapi dia menghalalkan darah kaum muslimin. Mungkin antum ingat, selanjutnya kita akan lanjutkan insyaallah kisah ini yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah hafizahullah tentang firqah yang muncul pada abad 14 1400 Hijriah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.